بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده ونصلي ونسلم على نبينا محمد wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita. Nikmat yang enggak bisa kita hitung ya dan enggak bisa kita kalkulasikan. Nikmat yang senantiasa menyapa kehidupan kita dan nikmat yang harus kita syukuri di awal dan di prioritaskan adalah nikmat ilmu dan nikmat iman atau nikmat ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat yang melahirkan iman dan amal soleh. Hal itu adalah kunci kebahagiaan, itu adalah kehidupan. Ulama mengatakan bahwa ilmu adalah kehidupan, tapi yang dimaksud ilmu di sini adalah ilmu yang bermanfaat, bukan yang hanya sekedar maklumat atau wawasan. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, al-ilmu ma nafa' wa laysa ma hufil. Ilmu itu yang bermanfaat, bukan yang sekejar dihafal. Oleh karena itu marilah kita bersyukur ketika kita diberikan kesempatan untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Sebagaimana jaga la ilaha illallah, jaga syahadatain, jaga tauhid, jaga konsep atau jaga prinsip mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan perbanyak salawat dan salam kepada junjungan kita, nabi kita, rasul kita, sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Allahumma salli wa sallim mubarik wa an'im ala nabiyyina wa rasulina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin Allah muliakan, kembali bersama Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam bab ini, dan kita akan masuk ke ayat yang kedua. Ayat yang kedua, dan ayat yang kedua ini sebenarnya bukan ayat ya, ini surat full, surat yang sangat familiar di tengah-tengah kita, yang sangat dikenal, dibaca, diulang-ulang, yaitu surat Al-Asr. Ini yang dibawakan Al-Imam An-Nawawi dalam bab fita'awun fil alal birri wa taqwa, tolong-menolong di atas kebaikan dan ketakwaan. Mari kita kembali bersama Imam Nawawi, semoga Allah merahmati beliau, orang tua beliau, keluarga beliau, dan semoga Allah merahmati seluruh kaum muslimin. Beliau rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, semoga Allah merahmati beliau. Beliau menyampaikan qala ta'ala atau waqala ta'ala wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabar. Demi waktu, demi masa, sesungguhnya manusia itu pasti berada dalam kerugian. Lam di situ ada, sebelum fi itu ada lam, lam fathah la fi. Fungsi lam di situ untuk menekankan, lam taukid. Jadi pasti manusia itu berada dalam kerugian, nggak boleh diragukan, nggak boleh dipertanyakan lagi, itu pasti pasti. Belum lagi sebelumnya dibersumpah, jadi ada, kalau kita belajar bahasa Arab ada ada qasam di sana, ada inna di sana, ada lam taukid di sana. Inna tuh, jadi ada wal asri itu kan sumpah demi waktu, demi masa. Terus ada inna, inna itu penekanan atau penegasan, dan ada lam di sana. Jadi ada tiga penegasan, penekanan, ada sumpah. Kita tuh kalau bersumpah kan kalau bicara untuk menekankan, untuk menegaskan. Demi Allah tadi tuh ada kecelakaan parah banget gitu loh. Itu untuk menekankan bahwa yang kita sampaikan tuh benar. Makanya kan seringkali kita bersumpah ketika didesak gitu, yang benar gitu loh. Atau ketika kita diragukan, masa sih, demi Allah gitu. Jadi sumpah itu fungsinya untuk menegaskan, menekankan. Lalu inna pun demikian, lalu la itu pun demikian. Jadi demi waktu, manusia tuh pasti berada dalam kerugian. Lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan pengecualian, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa aminu salihat, dan beramal saleh, wa tawassaw bil haqqi, dan saling menasihati di dalam kebenaran, saling menasihati dalam kebenaran, wa tawassaw bis sabr, dan saling menasihati untuk senantiasa bersabar. Hadirin yang Allah muliakan, surat yang sangat singkat tapi syarat akan makna. Imam Nawawi setelah membawakan surat ini, lihat keterangan berikutnya. Qala al-Imam Asy-Syafi'i, berkata al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu, semoga Allah merahmati Imam Syafi'i, kalaman ma'nahu. Imam Syafi'i pernah menyampaikan sebuah kalimat tentang ayat ini yang maknanya lihat para ulama tuh hati-hati dalam menukil, hadirin. Jadi seringkali kita dengar seperti ini, Imam Nawawi rahimahullah berkata Imam Syafi'i yang maknanya, jadi kalau ada perbedaan 1-2 kata gak ada masalah karena secara makna, padahal beliau adalah ulama yang sangat cerdas, sangat jenius, akurasi nukilannya sangat tinggi, tapi tetap aja khawatir salah, khawatir tidak sesuai dengan teks aslinya atau diksi yang digunakan. Maka agar aman dan menjaga amanat ilmiah, kalaman ma'nahu. Apa yang dikata Imam Syafi'i? Innan nasa aw aktharuhum fi ghuflatin an tadabburi hadhihi surah. Sesungguhnya manusia atau mayoritas manusia itu lalai dalam mentadabburi surat ini. Lalai dalam mentadabburi surat ini. Artinya banyak di antara kita tuh baca aja tapi enggak ngerti ini surat. Hafal saja tapi enggak mentadabburi surat ini. Hanya dengar imam baca surat ini tapi enggak ngerti juga apa sih maknanya. Dalam redaksi yang lain dibawakan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, Imam Syafi'i ini menyatakan begini, "Lau tadabbaran nasu hadhihi surata lawasi'athum." Kalau manusia mentadabburi surat ini, maka sudah cukup bagi mereka untuk mengambil pelajaran, untuk mengambil hikmah, untuk sadar, untuk bangkit, untuk berubah, untuk tertegun, untuk bangun. Ini wake up call, hadirin. Jadi kalau manusia itu mentadabburi ayat surat ini, cukup bagi mereka untuk mendapatkan peringatan, kesadaran, cukup untuk bangkit, cukup untuk berjuang, cukup untuk memperbaiki diri, cukup untuk merubah pola, cukup untuk mengkaji dan mengaji dan seterusnya. Kenapa demikian? Hadirin Allah muliakan. Karena dalam surat ini Allah menjelaskan bahwa manusia itu pada dasarnya rugi ketika hidup. Rugi. Mereka mengalami kerugian demi kerugian. Lalu setelah itu Allah jelaskan siapa yang untung. Bagaimana caranya biar enggak rugi? Hadirin yang Allah muliakan. Demi waktu, Allah bersumpah demi waktu. Hadirin Allah muliakan. Apa arti wal asr? Al-Imam Ibnu Katsir menjelaskan bahwa al-asr itu waktu yang digunakan oleh manusia untuk beraktivitas, baik itu aktivitas yang positif maupun negatif. Gitu. Baik aktivitas yang positif maupun negatif. Jadi bayangin, ini waktu yang digunakan manusia untuk beraktivitas yang positif. Lalu Allah mengatakan manusia itu rugi. Tapi sebelum kita masuk, ada hal yang perlu kita tekankan. Di sini Allah bersumpah dengan waktu. Di sini Allah bersumpah dengan waktu. Perlu diketahui bahwa Allah itu bebas bersumpah dengan apa saja, karena dialah subhanahu wa ta'ala yang membuat peraturan, dia ngatur dan lain sebagainya. Adapun kita maka Allah membuat peraturan, man kana halifan falyahlif billah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bersumpah maka hendaknya bersumpah dengan nama Allah. Wa illa falyasmut, kalau tidak maka dia harus diam. Kalau tidak maka dia harus memilih diam. Jadi enggak ada opsi lain. Barang siapa yang bersumpah maka dia harus bersumpah dengan nama Allah. Jika tidak maka dia harus diam. Ada opsi lain. Hadis ini dikeluarkan Imam Bukhari dan Muslim. Kenapa Nabi SAW menyuruh kita diam dan hanya memberikan opsi kalau bersumpah hanya dengan menyebut nama Allah dan tidak kepada yang lain? Karena Nabi SAW bersabda dalam keterangan yang lain, dalam hadis yang lain, riwayat Imam Abu Dawud, belum menyampaikan man halafa bighairi la faqad kafara au asyrak. Barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah maka dia mengerjakan kekufuran atau kesyirikan. Maka dia telah melakukan kekufuran atau kesyirikan. Makanya hadirin Allah muliakan, dan ini disepakati para ulama sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Abdul Barr Imam Ibn Abdul Bar menyampaikan bahwa enggak boleh kita bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada perbedaan para ulama dalam masalah ini. Tidak ada perbedaan. Tidak ada perbedaan. Dan ini dosa besar, hadirin. Sampai Nabi mengatakan dia telah mengerjakan kekufuran atau kesyirikan. Dan hukum asal bersumpah dengan selain Allah itu adalah syirik kecil. Itu hukum asalnya. Itu hukum asalnya. Tapi walaupun syirik kecil itu dosa besar. Kecuali jika makhluk tersebut diyakini, atau kecuali kalau ada keyakinan bahwa makhluk tersebut diagungkan dan dimuliakan seperti Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu bisa jadi syirik besar, hadirin. Kalau diagungkan dan dimuliakan selevel dengan Allah. Gitu loh. Sejajar dengan Allah, sama dengan Allah, itu bisa jatuh ke syirik besar. Adapun hukum asalnya itu syirik kecil. Tapi jangan pernah remehkan, itu dosa besar dan tidak ada perbedaan di tengah-tengah para ulama kita. Karena kita kadang sering dengar gitu loh, orang bersumpah dengan selain Allah. Padahal itu serius, hadirin. Artinya kesalahan serius. Jadi bedakan antara Allah dengan makhluknya, gitu loh. Ya beda lah antara pencipta dan makhluk, kan gak mungkin sama. Antara Rob dan hamba tuh gak mungkin sama. Itu poin yang perlu kita tekankan. Kita lanjutkan. Ini sekali lagi surat ini menjelaskan bahwa manusia itu rugi besar, hadirin. Rugi besar. Dan kerugian di dalam ayat ini dijelaskan para ulama bisa rugi dalam seluruh kehidupannya atau rugi dalam satu dua hal. Tapi pada dasarnya setiap orang yang tidak mengerjakan apa yang Allah sebutkan dalam surat ini, dia akan rugi. Nah, ini harus jadi perhatian kita, bahwa selalu tanamkan bahwa dalam hidup kita pasti mengalami kerugian, kecuali kita memiliki empat sifat ini. Kecuali kita melakukan empat aktivitas ini, kalau enggak rugi, kalau enggak pasti rugi. Dan siapa yang mau rugi, hadirin? Pertanyaannya, siapa yang mau rugi? Enggak ada orang mau rugi. Dan bayangkan kalau dalam satu dua transaksi saja. Kalau dalam satu atau dua transaksi saja kita nih gak mau rugi, padahal bisa jadi tuh orang udah kaya raya, tapi tetap aja gak mau rugi dalam satu transaksi gitu. mau gabung gak gitu loh. Gue ada proyek nih, gue tunggu ya sampai besok ya. Siapa mau chip in, siapa mau masukin? Gimana sih hitung-hitungannya? Gue udah hitung sih, insya Allah kerugiannya 30 juta. Untung ya gak ada. Kira-kira ada yang mau gak tuh hadirin? Gak ada. Gak ada yang mau. Walaupun yang awalnya mau gabung itu, mau chip in itu, tabungannya, asetnya mungkin udah 70 miliar. Tapi tetap aja dia gak mau rugi 30 juta. Gak mau, orang gak ada yang mau rugi. Itu yang punya fulus banyak. Apalagi kita yang gak punya fulus. Apalagi kita yang gak punya uang. Gak ada orang yang mau rugi. Itu dalam 1-2 transaksi. Ini Allah katakan, semasa atau sepanjang hayatnya, sepanjang hidupnya, dia rugi. Rugi dia. Bukan 1-2 transaksi. Ini kan itu tadi, makanya kata Imam Syafi'i, kalau orang benar-benar mentadaburi surat ini, cukup bagi mereka untuk bangun, untuk bangkit, untuk berubah, untuk memperbaiki diri. Orang rugi kok. Dan kerugian di dunia ini akan membawa dia rugi di akhirat. Ya selesai, tamat riwayat kita kalau rugi di akhirat. Nah ini kan yang harus kita renungkan. Dan yang mengatakan rugi, yang memvonis rugi itu Rabbul Alamin, hadirin. Allah yang menciptakan semua ini. Kenapa kalau manusia yang nentuin tuh banyak orang yang semangat, hadirin. Padahal kadang-kadang kita nggak ngerti juga parameternya apa. Iya kan? Di masyarakat kita kan berulang kali tren sesuatu, nanti tren sesuatu, tren sesuatu. Dan ketika tren tersebut angkanya nggak keruan, dan orang tuh berlomba beli. Ada yang binatang lah, nanti ada yang tumbuhan, nanti ada yang bebatuan, gitu loh. Oh iya, angka naiknya tuh tinggi banget. Lalu tiba-tiba pas lagi ini pas apa demandnya lagi tinggi-tingginya, tiba-tiba jatuh. Dan nggak jelas juga, kok bisa jatuh? Tapi selalu dapat daya tarik, selalu dapat respon, selalu membuka mata banyak orang. Padahal nggak ngerti juga apa faktornya, kok bisa angka segitu? Padahal dihitung-hitung nggak ngerti juga kok bisa angkanya segitu sih, nggak jelas juga. Tiba-tiba ketika sudah musimnya hilang, jatuh sejatuh-jatuhnya, akhirnya banyak yang bangkrut, banyak yang rugi. Dan itu bukan 1-2 kali, hadirin. Pertanyaan, siapa yang nentuin angka, siapa yang nentuin harga kalau bukan manusia? Dan itu orang percaya. Padahal untung ruginya gak jelas juga. Nah ini Allahnya yang berfirman, Rabbnya yang mengatakan di dalam Al-Quran yang kita yakini, dzalikal kitabu la raiba fihi, kitab ini gak ada keraguan sama sekali di dalamnya, gak ada keraguan, pasti benar. Dan di dalam Al-Quran Allah berfirman, innal insana lafi khusr, wal asri innal insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Jadi surat ini kan pesan, sekaya apapun Anda, kalau Anda gak punya empat ini, Anda rugi. Anda rugi. Seterkenal apapun Anda, Anda punya popularitas, fame yang luar biasa, tapi Anda gak punya empat ini, Anda rugi. Rugi, rugi di dunia, rugi di akhirat. Sebanyak apapun mobil di garasi Anda, tapi kalau Anda gak punya empat sifat ini, Anda rugi. Ini Rob Anda yang bilang, yang berfirman. Masa kurang yakin? Kenapa itu tadi? Kenapa kalau manusia yang bilang, oh iya benar nih, jadi saya investasi di sini, ya investasi. Rugi enggak? Rugi. Kan gitu. Betapa banyak tempat ketika promo itu rebutan, hadirin, rebutan untuk beli itu rebutan, bahkan saking demandnya besar itu sampai dikocok gitu kayak arisan, siapa yang bisa beli di tempat dia dan nggak bisa milih lagi. Tapi sekarang jual aja setengah mati, udah beli nih katanya untung, belum belum nggak mungkin rugi, ini pasti untung, sekarang mau jual ada yang mau beli. Mana untung investasi? Orang mau jual kan susahnya minta ampun. Dulu belinya dikocok. Itu orang percaya. Saya punya teman seperti itu. Ketika dia berhasil beli di sebuah investasi, senangnya minta ampun. Seneng loh, cerita. Dan merasa dirinya beruntungnya minta ampun. 2 tahun kemudian dia garuk-garuk kepala dan dia bilang saya, aduh susah banget jualnya sekarang Pak Ustadz. Dan itu manusia trennya gitu terus tuh, hadirin. Nanti percaya lagi, nanti percaya lagi. Bukan berarti kita bilang jangan percaya, enggak. Tapi kalau Anda bisa percaya itu, kenapa Anda gak percaya sama Allah? Itu poinnya. Dan kalau kita harus teliti lagi, hati-hati, itu kalau yang menjanjikan manusia. Adapun Allah, ya gak perlu di ribet-ribet diteliti lagi. Wah, Allah udah berfirman, dan ini valid. Kenapa kebalik gitu loh? Kalau manusia langsung percaya, langsung ditelan mentah-mentah, padahal belum tentu juga untung. Tapi kalau Allah, nanti dulu. Padahal ini ayat dibaca, surat ini dibaca setiap hari. Dibaca setiap hari. Tapi jadi masalah dibaca setiap harinya bukan karena mencintai surat ini dan yakin. Karena gak ada hafalan lain, cuman ini doang yang dihafal. Gitu loh. Jadi sama aja dibaca setiap hari juga gak ada faedahnya, kecuali sebagai lengkap saja sholat kita. Kayaknya Anda begitu menghayati surat Al-Asr ya mas. Sebenarnya sih aku cuman hafal surat ini sama kulhu. Oh pak, aku pikir benar-benar menjiwai, makanya dibaca setiap maghrib. Enggak. Hadirin yang Allah muliakan, Imam Syafi'i mengatakan kalau manusia mentadaburi surat ini cukup bagi mereka untuk sadar. Karena mengatakan rugi itu Allah. Rugi, pasti rugi, mau kayak apa? Kayak mau kata manusia hebat, kayak rugi, rugi, rugi. Pasti rugi. Allah bersumpah. Allah menggunakan inna, Allah menggunakan lam. Coba lihat lagi ayatnya. Allah pakai wal asri, sumpah. Allah pakai inna, Allah pakai lam. Padahal pada dasarnya nih, Allah tuh kalau berfirman gak perlu pakai penekanan juga, orang beriman harus yakin. Orang beriman tuh harus yakin. Tapi kenapa Allah pakai penekanan? Dan bukan satu penekanan, 3 penekanan. Itu untuk menjelaskan tidak ada keraguan. Ini tidak ada keraguan sama sekali. Ini akan terjadi dan pasti terjadi. ketika manusia sadar, rugi loh. Kan harusnya dia melek ya. Misalnya dia punya saham gitu, terus ada yang bisikin, saham kita nih menurun loh. Besoknya turun lagi. Terus besoknya turun lagi. Udah seminggu ini turun, Pak. Terus besoknya ini minggu kedua turun lagi. Kan dia akan perhatian ya, dia akan pay attention ya. Kalau sahamnya turun terus. Nah, kok baca surat Al-Asr enggak sadar-sadar? Padahal kan innal insana lafi khusr. Manusia tuh rugi. Rugi manusia itu. Rugi. Illa alladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kita misalnya kalau bisnis di sebuah hal ya, sebut atau investasi misalnya, bulan pertama rugi nih Pak, oke, bulan kedua rugi lagi, bulan ketiga rugi, bulan keempat rugi, bulan kelima rugi, bulan keenam rugi lagi, tahun pertama rugi semua tuh, 12 bulan rugi, oke, kita masuk tahun kedua, bulan ke-13 rugi lagi, bulan ke-14 rugi lagi, tahun kedua rugi, kita rugi 2 tahun. Masuk ke tahun ketiga, bulan ke-25 rugi lagi, bulan ke-26 rugi lagi, bulan ke-27 rugi lagi, oke, masuk tahun ke-4 ternyata rugi lagi. Nah, kita tanya nih ya, gimana, masih mau bulan tahun ke-4 udah rugi nih ya? Masih mau invest di situ? Nah, itu baru tahun keempat. Kita punya pola hidup 15 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Allah bilang rugi. Enggak dirubah-rubah, hadirin. Dirubah-rubah. 40 tahun hidup Allah bilang, Anda tuh rugi 40 tahun loh. Masih ngotot. Enggak. Ini kan passion saya. Kok ada orang yang mencabut passion rugi 7 tahun? Enggak ada. Ditutup sudah, dicari yang lain investasi. Hadir, betapa banyak dari kita yang ruginya tuh bukan 1, 2, 3 tahun, 15 tahun hidup tuh rugi. Kenapa? Kita gak punya 4 ini. 20 tahun kita rugi. Kenapa? Karena kita gak punya 4 ini. 30 tahun rugi. Kenapa? Karena kita gak punya 4. Hidup kita gak ada, 4 ini gak ada dalam hidup kita. Sholat bolong-bolong, puasa Ramadan jarang. Nikah 15 tahun gak pernah nasihatin istri. Gak pernah nasihatin istri. Berarti 15 tahun tuh rugi. Loh, kok gak berubah itu loh polanya? Kok tetap. Harusnya kan anda rubah pola. Jangan main di konsep gitu lagi. Ganti pola dong. Ada orang 10 tahun pernikahan ribut terus, ribut. Gak ada yang sabar. Suami gak sabar, istri gak sabar. Pasti kan gak ada. Wa tawassaw bis sabr kan. Gak ada itu. Berarti 10 tahun pernikahan isinya rugi. Rugi. Yang nilai itu Rabbul Alamin. Rabbul Alamin. Saya mau tanya simpel gini aja lah. Ibu-ibu nih misalnya, ibu-ibu punya apa? Suka masak. Mas lagi pengen makan apa, Mas? Indomie. Ya Allah. Salah. Bukan salah pertanyaan, salah bertanya ke orang yang salah. Misalnya ayam goreng lah ya. Atau nasi goreng lah, itu Indonesia orang Indonesia banget. Nasi goreng. Kasih enggak anaknya? Anaknya bilang enak, mah. Enak. Lalu kasih ke suaminya, kata suaminya enak. Kasih ke ART-nya. ART-nya bilang, "Woi, ini enak banget, Bu." Enak. Enak ini, Bu. Gitu loh. Lalu dia punya staff, kasih ke staffnya. Gimana enak kan nih? Oh, kata anakku, ART-ku tuh enak, gitu loh. Gimana menurut kalian? Wah, enak. Ini enak. Staffnya bilang enak. Oh, beda dia. Wah, enak tuh. Tiba-tiba ada chef datang. Wah, ini chef datang. Mumpung ada chef, dibuatin nasi goreng. Kata, gimana chef, enak gak? Enak. Gak enak. Saya ingin tanya. Tanya cukup saya, Bimbing. Ketika pada bilang enak, tapi chefnya bilang enak, kira-kira kepercayaan diri runtuh apa enggak? Runtuh. Terus yang dijadikan parameter anak, suami, ART, staff atau chef? Ya chef. Dan dia tersadar, jadi terbuka gitu. Itu wake up call. Ya, ternyata gak enak. Kan sama, hadirin. Teman kita bilang, lo beruntung. Ini untungnya besar. Ini profit. Tapi pencipta kita bilang rugi. Nah itu. Loh, kok kita gak merasa terpukul itu loh? Itu ibu tuh merasa terpukul kalau sampai chef bilang gak enak. Padahal yang lain bilang enak. Dia gak akan membesarkan hatinya. Kan apa, kalau voting menangan ini 4 banding 1, tetap saya yakin. Enggak ada. Chef bilang gak enak, enak. Oh, dia terpukul tuh. Loh, kok kita gak pernah terpukul? Terus yang kita dengerin orang si A, si B, si C, si D yang juga gak sholat, yang gak nutup aurat juga, yang gak berpikir, yang imannya juga ini, yang gak sabar, yang temperamen kalau ribut, kadang untung nih, untung. Hidup lo tuh beruntung banget sih. Semua orang bilang beruntung, Rob kita bilang rugi, kok kita gak merasa terpukul? Orang-orang di luar sana mengatakan rumah tangga kita tuh sama, wow, masya Allah, pasangan serasi. Allah bilang itu rumah tangga rugi. Kenapa? Gak ada saling nasihati di atas kebenaran. Kalau suaminya kasih nasihat itu karena kepentingan suami. Kalau istrinya kasih masukan karena bapernya istri atau kepentingan istri. Mana ada keuntungan di dalam? Itu rugi. Itu rugi. Tapi orang luar sana bilang, beruntungnya punya suami kayak dia, beruntungnya punya istri kayak dia. Wah, keren banget, yang satu tampan, yang satu cantik. Ya itu kan manusia. Rob Anda. Manusia kan gak ngerti apa-apa. Zoluman jahula, kata Allah dalam surat Al-Ahzab 72. Zolim banget dan bodoh banget, kata Allah. Rob kita bilang itu rugi. Dan kalau pola itu digunakan 30 tahun, berarti Anda mengalami kerugian selama 30 tahun. Lalu bagaimana biar gak rugi? Empat ini, beriman. Dan kata para ulama, beriman itu harus punya ilmu. Karena gak mungkin kita mengimani sesuatu yang kita gak tahu. Gak mungkin. Kita mengimani sesuatu yang kita gak tahu itu gak mungkin. Maka orang yang mau keluar dari kerugian, atau kalau mau hidup tanpa kerugian, dia harus punya waktu untuk belajar. mempelajari Al-Quran dan Hadis, harus menuntut ilmu, lalu ia imani apa yang dia pelajari. Bukan hanya dia pahami, dia imani. Gitu. Maka orang yang hidupnya gak punya waktu untuk menuntut ilmu, maka orang itu rugi walaupun asetnya di mana-mana. Orang itu rugi. Dan kalau seseorang itu pekan ini gak nuntut ilmu, maka pekan ini rugi besar. Rugi. Bulan ini gak nuntut ilmu, bulan ini rugi besar. Mau banyak teman, mau networknya luas, mau investasinya di mana-mana, mau baru saja mengakuisisi, Rob kita bilang dia rugi, rugi. Sebagaimana kalau hanya menuntut ilmu tapi nggak diyakini, rugi juga dia. Gue cuma ikut kajian kok, ya berarti kan jelas dong ininya. Kenapa nggak diyakini? Ya nanti dulu dong, masih berat nih buat gue. Rugi itu, rugi. Harus diimani. Cukup belum? Wa amilu salihat, dan beramal saleh. Dan amal ini tuh amal zahir dan batin, kata para ulama. Berkaitan dengan hak Allah dan hak manusia. Jadi orang yang gak sholat pekan ini rugi. Oh, rugi besar itu. Orang yang sholat tapi gak ikhlas, rugi juga karena gak ngerjain amalan batin. Yang pekan ini gak infak sedekah, rugi besar dia, rugi besar. Rugi besar. Gitu aja. Rugi. Yang pekan ini gak baca Al-Quran, baik baca langsung atau pak baca dari hafalannya, rugi besar pekan ini. Rugi, rugi. Rugi. Yang pekan ini gak birrul walidain, yang gak ada komunikasi dengan orang tua, rugi besar. Walaupun dia baru dapat omset 500 juta nih pekan ini, dia gak komunikasi dengan orang tuanya, rugi besar. Pekan ini rugi. Gitu hadirin. Jadi berpikir simpel aja lah hadirin. Terus cukup saya? Belum. Watawasaw bil haq. Harus saling menasihati dalam kebenaran, harus ada menasihat, harus saling menasihat. Watawasau ufa'ala, jadi harus saling menasihat. Jadi hadirin, biar kita gak rugi nih, misalnya pekan ini tuh kita harus nasihatin orang, dan kita harus dinasihatin orang gitu. Saling memberikan nasihat, kan makan coba lihat artinya hadirin, saling memberi nasihat. Wa tawasaw bil haq. Jadi bukan hanya menasehati. Kalau menasehati misalnya awsaw bil haq atau yusi bil haq. Ini tawasaw. Saling menasehati. Jadi kita-kita nih para suami yang enggak perlu diajarin lagi kalau nasehatin istri. Oh, jago deh. Duduk. Sama bicara sama kamu gitu misalnya, terus nasihatin gitu, tapi nggak pernah mau dengar nasihat istri, padahal benar istrinya, nggak pernah mau, mau dijawab lah, dibantah lah, rugi dia tuh, suami rugi, gitu, suami rugi tuh, mau nasihatin istrinya terus, tapi nggak pernah mau dapat nasihat dari istri. Itu rugi. kita orang tua misalnya, oh nasihatin anak, tapi gak pernah mau dengar nasihat dari anak. Anak tuh dianggap anak kecil terus gitu. Anaknya dianggap anak kecil terus, gak pernah mau dengar. Ah, orang tua yang rugi. Kita bersahabat gitu, gak pernah mau dengar masukan dan nasihat dari sahabat kita. Ah, rugi kita. Rugi. Jadi saling menasihati itu penting. Dan hanya orang-orang yang ikhlas, yang hatinya bersih, yang gak berjiwa bosi dan seterusnya, yang bisa mengamalkan ini. Jadi bukan hanya beriman, bukan hanya beramal soleh, tapi harus saling nasihat. Itu hal penting. Itu hal yang sangat penting. Jadi harus ada menasihati dan dinasihati. Harus belajar. Setinggi apapun ilmu kita, harus terus belajar. Harus beriman, harus beramal soleh. Terus yang terakhir, watawasaw bil sabar, saling memberikan nasihat agar terus bisa sabar. Sabar dalam mengerjakan ketaatan, sabar dalam menjauhi maksiat, dan sabar dalam menghadapi ujian dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Harus kasih nasihat. Makanya kita kalau dinasihatin orang agar sabar, jangan dijawab sabar terus. Loh, itu rugi udah jelas. Makanya kan emosi dia. Cara ngejawabnya aja emosi, rugi. Itu rugi besar. Jadi harus saling memberikan nasihat untuk tetap di atas kebenaran agar bisa sabar. Untuk bisa sabar, karena sabar kan berat kan. Oh, sabru dia, kita udah bahas. Sabar itu kayak kena cahaya yang panas, yang mungkin agak membakar dan seterusnya. Dan kalau kita bisa mengerjakan empat ini, ah, baru kita terhindar dari kerugian. Kata para ulama, hadirin, kita lihat empat lagi nih, coba kita lihat ayatnya. Kata para ulama, dua yang pertama adalah upaya manusia untuk memperbaiki dirinya. Ilmu, iman, amal soleh. Upaya manusia untuk memperbaiki dirinya. Adapun dua yang terakhir, watawasaw bil haq, watawasaw bis sabr, itu adalah upaya manusia memperbaiki orang lain lebih dibanding dirinya. Ada dirinya kan saling memberikan nasihat juga ke diri, tapi lebih ke orang lain. Nah, dengan dua sisi inilah manusia selamat dari kerugian. Artinya, kalau kita mau selamat dari kerugian di dunia dan di akhirat, kita harus punya effort, upaya dan usaha terus memperbaiki diri sendiri, dan di waktu yang sama kita harus punya upaya, effort dan kerja keras untuk mensupport orang lain, untuk memperbaiki orang lain, untuk mendukung orang lain. Itulah seorang mukmin, hadirin. Mukmin itu dididik punya mental tumbuh bersama, gitulah. Bukan hanya diri kita aja yang jadi soleh, tapi di waktu yang sama kita berusaha mensolehkan diri kita sendiri dan juga mensolehkan orang lain. Tentu saja dengan taufik Allah dan hidayah taufik dari Allah. Jadi bukan kita sukses sendiri, enggak. Makanya ada tawasau bil haq wa tawasau bis sabar. Saling memberikan nasihat dalam kebenaran. Jadi prinsip hidup tuh gitu. Jangan egois. Kita berusaha memperbaiki diri dan kita berusaha memperbaiki orang lain. Makanya dapat resep bagi-bagi. Ya ini aku dapat resep nih. Ada mau? Aku udah coba, alhamdulillah berhasil, coba deh. Jadi itu mental tuh begitu enak deh. Jangan sampai kita terjebak oleh syaitan yang menghembuskan virus hasad, hasud gitu lah. Virus iri, dengki itu dari syaitan semua, hadirin. Jangan. Begitu kita dapat resep bagus, share ke yang lain. Bahkan bukan share, dinasehatin. Kamu jangan begitu, nanti kamu hancur di dunia dan di akhirat. Gini aja nih caranya. Nah itu. Kalau kita hanya berpikir memperbaiki diri dan kita gak peduli sama orang lain, bahkan kita ingin terlihat tinggi dari orang lain, maka kita tetap tidak pernah berhasil selamat dari kerugian di dunia dan di akhirat. Gak pernah. Walaupun secara duniawi kayaknya kita sukses sendiri, tapi di sisi Allah kita gagal, kita rugi. Mukmin itu dari awal tuh dididik begitu. Jadi nggak ada ceritanya mukmin perusak, hadirin. Asal belajarnya benar. Kembali ke Al-Quran. Kembali ke sunnah Nabi SAW yang sahih. Dan profilnya, jadi profil mukmin tuh nyenengin. Jadi kalau gabung kita dekat sama orang-orang kayak gini tuh, yang ada tuh positif terus gitu loh. Karena waktunya, hari-harinya, pekan-pekannya diisi untuk memperbaiki diri dan memperbaiki orang. Nah kalau memperbaiki lingkungan, nah kalau kita gabung sama mereka-mereka itu kan kita ikut diperbaiki, ikut ke bawah, ternyata gini tuh. Ya bagus. Jadi gak dijegal, gak diblok, gak diruntuhkan. Kalaupun kita salah, dinasehati gitu loh. Jangan begini mas, ini fatal gitu loh. Aku ini pernah muda, pernah seumuran kamu, dan aku pernah gunain cara ini dan gak berhasil. Caranya gini loh mas, gitu. Oh iya. Jadi kan enak ya kayak gitu ya. Daripada salah dibentak-bentak, dimarah-marahin, ditinggalin juga gitu. Jadi ini watawa, makanya nih surat ini nih simple, singkat, tapi sangat powerful. Dan lihat bagaimana taufik Allah ke Imam Syafi'i sehingga beliau sangat jeli, sangat cerdas dan mengatakan kalau seorang manusia mentadaburi ayat ini cukup. Bukan cukup enggak butuh surat yang lain, bukan, tapi cukup untuk dia sadar, untuk dia bangkit dan dia rubah pola. Ini yang bisa disampaikan, jazakallahu khairan, semoga bermanfaat. Saya rasa cukup sampai di sini. Jadi polanya simple dan surat ini sudah kita hafal, alhamdulillah. Yang belum hafal coba dihafalkan, dan ketika dibaca, ketika sholat wajib atau sholat sunnah coba diresapi. Aduh, perasaan iya saya rugi banget nih, saya rugi banget. Terus harus menuntut ilmu, harus beriman, beramal soleh,